Bunga na Korintus, pasal karua. Yao mo la kupaw te too, tojuku di pasumpan la ko dewata. Tongan na to nasa nga tau kumua, matyangasan miki. Apa iya jo kamatyan, pupem matampo tau, na iya to pang pakamoja, mang pamasumanga tau. Iya to sanga kalena kumua buda apa naisen, si tongan na teda pa naisen, apa to si pato na naisen. Apa iya tong pakamoja puang Allah Ta'ala? To naisen niya puang Allah Ta'ala. Iya to juku mangka dipasumpan lako dewata. Wa ding raka dikande batu teda raka. Naisen kumua teda ya dewata kepenawa. Sanga mesa ara puang Allah Ta'ala. Na teda lain na. Moy da buda to apa na sanga tau dewata sola puang. Lajau langi batulan lino. Apa iya ke kita mesa arah puang Allah Ta'ala? Ya moto ambe puang Allah Ta'ala. Tompaden nito sinin na apa? Na iya to katuanta tapatuju lako kalena. Mesa to arah puang. Ya mojo puang Isa Almase. Sinin na apa dipaden nasaba iya? Iya to mpusabai antatuo. Apa moy na susi jo? Teda na yang asan to matapa nisen ni kumua, teda dewata kipenawa. Den pa to matapa 47 lako pa dewata penawanna. Sanga iya to na jolona, dewata rat na sompa. Ya mojo, ratu lako to allo, na sanga kumua, iya to juku mangka dipasompan lako dewata, kandena dewata. Jaji, yan na kande jo juku, na sanga kumua madosay. Nasaba si tawa-tawa itu penawanna, kumua wadeng raka dikande jo juku mangka dipasumpan lako dewata, batu teda raka. Sitongan na teda na tongan kumua, natarima ki puang Allah Ta'ala sanga kande. Nateda to na tongan kumua, tang natarima ki puang Allah Ta'ala sanga kande. Nasaba takande batu tang takande jo juku, teda ra apa tapusaro, batu tapurugi. Apa ingaran ni? Moy wading kamung kande jo juku. Nasaba ka pesenami. Danggian na kamu na pusaba na menjaji mandosa toto lain. Tote da pa na masaranian. Sanga nakita kamung kande jo juku. Susi te to kusanga. Ya ke kamu to buda ka pesenami. Kumande jiwo to dinim pakande dewata. Na den toto si tawa-tawa pa penawanan kita kamu. Tantu maduang todai langkande. Susi mijo, na iya to kapesenami, palo salah padami to matapa. To si tawa-tawa una pa penawanna. Na iya to morate, to tang masaranian na pumate almase. Anna pusalama toy. Na iya ami pugau kasalan susi jo, lako padami to matapa. Totang masaranian pa, madosa kamu lako almase. Sanga kamu rana kita, anna pugok todai. Nasa pusak-pusak na, umbon na melo, umbon na gaja to na pugau. Ya mojo, na iya kelakandera, na pumadosa padangku to matapa. Labiran, danggi lalo moku kandejuku.